pasal dalam rangka untuk diantara maksudnya adalah supaya bisa membedakan apakah ini mubtada khobar ataukah na'at man'ud. Karena jika sama-sama ma'rifat, maka mungkin orang bisa salah faham dan memahaminya sebagai na'at man'ud. Maka diberi dhamir fasal, dengan adanya dhamir fasal maka kita tahu bahasanya ini mubtada dan khobar. Dan dhamir fasal boleh jadi bentuknya dalam dhamir mutakallim. Innani anallahu. Asalnya innani allahu. Di sini mubtada dan khobar yang kemasukan inna, dua-duanya ma'rifah. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sembah yang berhak sembah melainkan aku. Wa inna lanahnu shafun. Dan sesungguhnya kami para malaikat, kami adalah makhluk-makhluk yang berbaris. Boleh jadi bentuknya dalam dhamir mukhatab, kata ganti orang yang kedua, kunta anta raqiba alihi. Nabi Isa berdoa dalam doanya, ya Allah, jika aku meninggal dunia, maka engkau adalah raqiba alihim, yang mengawasi mereka. Maka anta di sini namanya dhamirul fasal. Boleh jadi bentuknya adalah dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, wa ulaika humul muflihun. Dan itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka hum di sini disebut dhamirul fasal, ulaika adalah isim isara lil ba'id. Maknanya adalah itu. Maka isim isyarah ma'rifat, al-muflihun juga ma'rifat, ma'rifat karena alif dan lam. Dan di antara, di tengah-tengahnya diberi hum, maka hum di sini statusnya dhamir fasal, dan dhamir fasal adalah harfun. Nah, apa manfaat Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamirul fasal dalam ayat-ayat Al-Qur'an? Walahu thalathu fawaida, ada tiga manfaat. Yang pertama adalah taukid. Maka kalimat Zaidun wa akhuka itu lebih kuat daripada Zaidun akhuka. Makna yang kedua adalah al-hasar. Yang dimaksud dengan hasar adalah ikhtisasu maqablahu bima ba'dahu. Pengkhususan sebelum dhamir fasal dengan setelah dhamir fasal. Misalnya contohnya al-majtahidu wan-najihu. Yang rajin itulah yang berhasil. Maka ini maknanya mengkhususkan keberhasilan hanya untuk yang rajin-rajin saja. Contoh yang lain adalah wa'ulaikumul muflihun, maka ini mengkhususkan keberuntungan hanya kepada itu yang telah Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Inilah maka dari sini kita katakan dhamir fasal yufidul hasr. Sebagaimana beberapa kali kita sampaikan di pelajaran durus minal Quran. Bahasanya dhamir fasal yufidul hasr. Kemudian fungsi yang ketiga adalah al-fasal. Sebagaimana namanya, dhamir ini disebut dhamir fasal. Kenapa? Karena salah satu fungsinya adalah fasal. Fasal di sini maknanya adalah tamyiz, membedakan antara, supaya bisa membedakan isim setelah dhamir fasal ini khobar ataukah tabi, yaitu na'at. Maka jika ada kalimat Zaidun al-Fadilu, ya tamil ada kemungkinan bahasanya al-Fadil adalah na'at untuk Zaid, sedangkan khobarnya masih ditunggu-tunggu. Nanti khobarnya apa masih ditunggu-tunggu. Kemungkinan yang kedua, al-fadil adalah khobar. Maka jika Zaidun al-Fadilu, maka ini kata yang ambigu, karena orang bingung maunya apa. Namun ketika fa'idha kulta, namun jika engkau katakan Zaidun wal-Fadilu, Zaid adalah seorang yang istimewa, maka ta'ayyana, maka jelaslah bahwasanya al-Fadil adalah khobar mubtada untuk Zaid. Dan ini ya ta'ayyan jelas li wujud dhamirul fasl, karena adanya dhamir fasl. Maka dengan adanya dhamir fasl, maka sebagaimana fungsinya, kita tahu ini adalah khobar dan bukan mubtada. Kemudian berikutnya adalah al-iltifat. Pembahasan yang terakhir di usulun fi tafsir adalah al-iltifat. Iltifat secara bahasa artinya menoleh. Namun iltifat di sini maknanya adalah tahwilu uslubil kalam min wajhin ila akhar. Perubahan gaya bahasa kalimat dari satu gaya bahasa, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Walau suwaron, dan iltifat itu memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah iltifat perubahan dari orang ketiga diubah menjadi orang yang kedua. Contohnya di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah di sini adalah orang ketiga. Rabbil Alamin, orang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim, orang yang ketiga. Malik Yaumiddin, orang yang ketiga. Dan tiba-tiba di ayat berikutnya diubah domirnya, yang Allah itu semula orang ketiga, pada ayat berikutnya Allah itu menjadi domirnya adalah domir orang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahawalal kalam, maka di sini Allah memindah kalimat dari bentuk orang ketiga menjadi bentuk orang yang kedua. Ini ada pada, yaitu pada kata-kata iyyaka. Kemudian iltifat dari orang kedua menjadi orang yang ketiga. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga jika kalian telah berada di dalam perahu, wajaraina bihim, dan berjalanlah perahu bihim dengan membawa mereka. Merekanya adalah tum. Maka di sini kalimat berubah dari semula orang yang kedua yaitu kuntum menjadi orang yang ketiga yaitu bihim. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dari orang yang ketiga menjadi orang yang pertama. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil. Maka Allah di sini adalah orang ketiga. Wa ba'atna minhum, dan kami utus dari mereka 12 naqib. 12 orang yang mewakili 12 suku, suku-suku Bani Israel. Karena Bani Israel itu memiliki 12 suku. Maknanya di sini kafilan, penjamin sukunya, bahwasanya sukunya akan memenuhi perjanjian. Maka kami utus dari Bani Israel 12 orang, masing-masing mewakili satu suku dalam Bani Israel, yang tugas orang ini adalah menjamin bahwasanya suku dan kabilahnya akan memenuhi perjanjian. Maka di sini kalimat berpindah dari orang ketiga yaitu akhadallah menjadi orang yang pertama ba'asna, yaitu dalam ba'asna. Kemudian yang keempat, perubahan dari orang pertama menjadi orang yang ketiga, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah ikhlas untuk Rabbmu, murni untuk Rabbmu. Maka di kalimat mengalami perubahan dari orang pertama, a'tayna, menjadi orang yang ketiga, yaitu Rabbika. Manfaat dan fungsi dari iltifat. Yang pertama adalah mendorong orang yang diajak bicara untuk intibah, perhatian. Supaya pendengar pembaca Al-Quran itu perhatian, karena terjadinya perubahan bentuk uslub gaya bahasa. Kemudian mendorong pendengar, orang yang diajak bicara, untuk memikirkan makna yang dia dengar dan dia baca. Karena perubahan uslub, perubahan gaya bahasa, itu mendorong orang untuk memikirkan sebab kenapa terjadi perubahan. Kemudian menghilangkan kebosanan dan kejemuan, karena tetapnya, karena uslub ala wajhin wahid dalam bentuk yang sama, dalam waktu yang lama, itu yu'addi ila, menyebabkan al-malal, kebosanan, ghaliban biasanya. Oleh karena itu orang yang ceramah, maka ya, perlu tidak kemudian datar terus. Kalau orang itu masih ceramah, ngomong datar terus, maka yang diajak ngomong tiba-tiba sudah jalan-jalan entah kemana karena tidur, bosan. Namun ada perubahan uslub, semua data, kemudian intonasinya jadi naik, atau kemudian ada yang lainnya, maka orang akan menghilangkan kebosanan dan orang akan memikirkan apa yang terjadi. Ghaliban demikian umumnya orang jika gaya bahasa itu sama, datar terus, bosan. Wahadil fawaid, dan fungsi ini bersifat umum untuk iltifat dalam semua bentuknya. Adapun manfaat khusus fatata'ayyan fi kulli suwarihi, maka ini ditentukan fi kulli suwari dalam bentuk-bentuknya, hasaba ma yaqtadil maqam, sesuai tuntutan maqam, tuntutan konteks. Maka iltifat memiliki dua manfaat, manfaat umum, tadi tiga hal yang telah disebutkan, ada manfaat khusus. Nah, kalau manfaat khusus itu tergantung konteks kalimatnya, tidak bisa dibuat patokan kaidah umum apa manfaatnya, namun tergantung konteks ayatnya. Wallahu'alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tamma wa lillahilhamdu Rabbil Alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran Qawaidul Hisan. Nah, jika kita mau membaca dan mengkaji Qawaidul Hisan, maka hendaknya menggunakan cetakan Darul Ibnul Jauzi. Kenapa? Yang pertama, cetakan yang lainnya itu bentuknya redaksinya macam-macam. Bahkan ada yang ini tanakut. Saya pernah ngajar Qawaidul Hisan, saya pegang cetakan Darul Ibnul Jauzi, terus orang yang belajar sama saya megang cetakan Mesir. Qawaidul Hisan juga, matan Qawaidul Hisan. Di jalan banyak gak nyambung, karena di tempat saya ada, di tempat itu enggak ada. Di tempat saya ada, di tempat dia enggak ada, 2 paragraf, 3 paragraf, 5 paragraf. Maka cetakan Qawaidul Hisan itu redaksinya atau versinya banyak sekali. Maka karena versinya banyak sekali, maka kita perlu mencari versi yang orisinil, yang standar. Nah, versi yang orisinil yang atau yang mendekati orisinil adalah yang ditahqiq oleh Syekh Khalid bin Utsman At-Tabat, ya, salah seorang dosen di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Dan beliau adalah seorang yang menekuni Quran dan terutama kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Di sini dikatakan bahasanya cetakan beliau ini telah dibandingkan dengan nuskhatain, dua naskah yang semuanya adalah dengan tulisan penulisnya sendiri, bi khatil muallif. Ya, maka originalnya ini kurang lebih bisa terpercaya. Nah, karena itu maka hendaknya menggunakan cetakan dari Ibnu Jauzi yang ditakik oleh Khalid bin Utsman As-Sabat dengan pertimbangan karena naskah yang beredar yang dicetak oleh berbagai penerbit itu bedanya sangat banyak sekali. Nah, karena itu maka kita perlu yang cari yang orisinil dan standar, dan nampaknya yang bagus ya, karena telah dicek dengan tulisan penulis sendiri adalah yang beliau tahqiq. Ditahqiq oleh Khalid As-Sabat. Kemudian judul dari kitab ini adalah Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu Bitafsir Al-Qur'an. Kaidah-kaidah yang bagus yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an. Namun realitanya isi Qawaidul Hisan ini bukan hanya kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an. Namun isinya kurang lebih ada dua macam, yaitu pertama kaidah-kaidah terkaitan dengan masalah tafsir. Kemudian yang kedua adalah fawaid Qur'aniyah, tadabbur terhadap Al-Qur'an atau faedah yang bagus atau faedah ilmiah yang bagus, tentang penjelasan yang bagus tentang beberapa hal, tentang beberapa ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu maka karena maksud kita adalah belajar ilmu tafsir, maka yang menjadi perhatian kita adalah yang berstatus sebagai kaidah-kaidah tafsir. Oleh karena itu maka kita tidak akan baca semua kaidah yang ada di kitab ini. Namun kita akan bacakan, kita akan pilih yang berstatus sebagai kaidah-kaidah tafsir dan ditambah dengan beberapa fawaid Qur'aniyah yang dinilai fawaid yang bagus yang perlu untuk kita baca dan untuk kita pelajari. Adapun kaidah-kaidah yang belum kita baca, jika antum ingin mengkajinya atau untuk bisa mungkin memanfaatkan rekaman tahun kemarin, 2 tahun yang lewat, ya, untuk kaidah-kaidah yang tidak kita baca dalam kesempatan kali ini, ya, karena buku ini telah kita baca selama 2 tahun, 2 Ramadan dan telah dan selesai. Maka untuk kaidah-kaidah yang tidak kita bahas, untuk bisa membacanya sendiri dan bisa jika mungkin ada yang kurang paham, bisa memanfaatkan rekaman pelajaran Qawaidul Lisan yang utuh dari awal sampai akhir. Kita baca dari Muqaddimatul Tahqiq. Namun tidak semua kita baca, kita ambil yang urgen saja. Qala al-muhaqqiq hafizahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wa usalli wa usallimu 'ala al-rahmatil muhdati wal-ni'matil mustati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji milik Allah zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi nadhir, pemberi peringatan, dan atau utusan Allah untuk semesta alam, jin dan manusia. Dan aku bersolat dan mendoakan keselamatan ala rahmatil al-muhdati untuk seorang manusia yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk semesta alam. Muhtadi yang dihadiahkan untuk alam semesta sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wan ni'mati al-mustadi, dan nikmat yang dianugerahkan kepada yaitu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, amma ba'du. Fa inna la yakhfa, maka sungguh tidaklah samar, yaitu jelas bagi orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu bahwasanya pengetahuan dan pelajaran tentang kaidah dan dhawabit ilmiah atau dhawabit ilmi adalah memiliki manfaat yang sangat-sangat besar, memiliki buah yang sangat-sangat bermanfaat. Li'annaha dzalika, annaha, karena kaidah itu mengumpulkan juz'iyat, masalah-masalah parsial, kasuistik yang banyak yang bertebaran dalam ungkapan yang ringkas, mudah bagi orang yang al-nadhir, bagi orang yang membacanya, yang merenungkannya, membacanya untuk menghafalkannya. Wa min ajli dzalika, oleh karena itu, maka tataba'al ulama, maka para ulama berturut-turut silih berganti menulis tentang kaidah fi fununin muta'addidah, dalam berbagai cabang ilmu tatasil yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah. Maka belajar tentang kaidah, belajar adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan orang itu belajar kaidah, orang tidak butuh menghafal kasus. Orang tidak butuh menghafal kasus. Oh, ini maknanya demikian di ayat ini. Oh, di ayat itu maknanya demikian, di ayat itu maknanya demikian. Nah, dah hafalkan saja satu kaidah. Semisal tadi yang telah kita baca, dhamirul fasl yufidul hasr, maka setiap ketemu dhamir fasl, maka ini mengandung makna hasr. Kita tidak perlu menghafal, oh ada makna hasr di ayat ini, di ayat itu, di ayat itu, di ayat itu, capek dan tidak mungkin terhafalkan. Namun ketika orang paham faedah dhamirul fasl yufidul hasr, maka setiap ketemu dhamirul fasl, maka dia akan bisa mengetahui bahasanya di sini ada makna hasr. Kemudian ada istilah qawaid dan ada istilah dhawabit. Ada atau qaidah atau dhawabit. Dua-duanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kaidah. Cuma bedanya kaidah itu kaidah yang adalah kaidah yang cakupannya luas. Kalau dhabit itu kaidah namun cakupannya sempit. Misalnya kalau qawaid fiqhiyah misalnya, maka kaidah al-umur bil maqasidiyah atau innamal a'malu binniyat ini cakupannya luas. Ada di bab salat, bab wudu, bab puasa, innamal a'malu binniyat. Namun kaidah semua yang najis itu haram dimakan. Maka ini cuma dalam masalah yang terbatas, tidak luas. Itu kurang lebih contoh dan beda qawaid dan dhawabit. Wa hadzal kitab yu'addu wahidan min asaliyat tanawulan, dan buku ini yaitu qawaidul hisan yu'addu dinilai wahidan, salah satu dari buku yang termudah tanawulan untuk dicerna, untuk dicerna wa awdahuha ibaratan, dan paling mudah gamblang kalimat-kalimatnya. Dan buku ini memuat sejumlah kaidah-kaidah tafsir kuliah yang bersifat kaidah umum, muktabarah yang kaidahnya adalah kaidah yang diakui. Idhafatan ila jumlatin salihatin, ditambah sejumlah yang baik, sejumlah minal fawaid wa irsyadiyat Qur'aniyah, sejumlah faedah Qur'aniyah atau irsyadat Qur'aniyah, bimbingan-bimbingan Qur'an, bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Alatika syafal mu'alifun niqaba anha, yang faedah-faedah tersebut penulislah yang menyibak tabir yang menutupinya. Ya, faedah tersebut banyak orang yang enggak tahu, dan penulislah yang menyampaikan ada faedah semacam ini yang terkandung dalam ayat ini atau beberapa ayat ini. Maka di sini disampaikan oleh tahqiq bahwasanya qawaidul hisan itu isinya dua. Sebagiannya adalah qawaidut tafsir, dan yang kedua adalah fawaid Qur'aniyah. Dan beliau menilai dan memuji buku ini dengan puji yang mudah dicerna, dan gaya bahasanya itu jelas. Waqad hayya Allah Ta'ala li mu'allif, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan untuk penulis injazahu, penyelesaian buku ini dalam waktu yang sangat-sangat ringkas, sangat-sangat cepat. Karena beliau memulai menulis buku ini Qawaidul Hisan di awal bulan Ramadan tahun 1365, dan selesai pada tanggal 6 Syawal di tahun yang sama. Maka ini beliau selesaikan kurang lebih sebulan penulisan buku ini. Ini adalah satu kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bagaimana para ulama memanfaatkan waktunya, bulan puasa, bulan lemes, tidak diperturutkan namun digunakan untuk menulis, untuk buka referensi, kemudian dituangkan dalam tulisan. Sedangkan laparnya, perutnya itu tidak diperturutkan. Kama tubi al-kitab fi hayatil mu'alif, buku ini telah dicetak di ketika sesaat di masih hidup dengan inayah, dengan perhatian, yaitu tahqiq atau saya Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau adalah murid dari saya Muhammad Rashid Ridha rahimahullah ta'ala, dan saya Muhammad Hamid Al-Faqih ini pendiri organisasi Ahlussunnah di Mesir yang terkenal, Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah. Tsumma ta'addada taba'atuhu al-mabniyah 'ala taba'atil ula, kemudian banyaklah cetakan untuk kitab ini yang dibangun di atas cetakan yang pertama. Maka cetakan-cetakan yang ada kebanyakan mengacu pada cetakan Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Maka terdapat banyak, namun setelah dicek dengan waqaftu ala, dan aku telah mengetahui dua naskah tulisan tangan untuk kitab ini dengan tulisan penulis sendiri. Salah satunya lengkap dan yang lain naqis min awaliha, bagian depannya ada yang kurang. Wabatal muqaranah, dan setelah dibandingkan antara dua naskah tulisan tangan penulis, maka diketahuilah hasil sebagai berikut. Kemudian di paragraf terakhir, wa ba'da muqabalatin nuskhatain al-khathiyatain, Maka setelah dibandingkan isi dari dua naskah tulisan tangan dengan yang tercetak yang tadi telah disebutkan, yaitu cetakan Syaikh Muhammad Hamid Al-Faqih, aku melihat terdapat perbedaan yang sangat banyak, yaitu adanya tambahan yang sangat banyak yang ada dalam versi cetakan, watasar fil ibarat, dan perubahan kalimat. Maka di versi cetakan itu terdapat kalimatnya sesat diganti-ganti. Fasoha al-azmu, maka muncullah tekad untuk mengkoreksi kitab dan mengeluarkannya sebagaimana diletakkan dan ditulis oleh penulisnya. Ya, demikian kurang lebih mukadimah muhakkik. Kemudian kita lanjutkan dengan mukadimah dari penulis, yaitu Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau buka mukadimahnya dengan khutbatul hajah. Setelah itu, amma ba'du fa hadhi usulun wa qawaidu fi tafsir al-Qur'anil Karim. Inilah adalah aslun, landasan, dan kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Qur'anul Karim. Yang kaidah-kaidah ini jalilatul miqdar, tentu sangat agung kadarnya, sangat agung nilainya. Adhimatun naf'i, sangat besar manfaatnya. Yang kaidah-kaidah ini tu'inu, membantu orang yang membaca kaidah dan merenungkan kaidah, membantu diri ya, membantunya untuk memahami firman Allah. Wal ihtida' bihi, dan menangkap hidayah dengan firman Allah, dan menggapai hidayah dengan memahami firman Allah. Makbaruha ajalum min wasfiha. Hakikat senyatanya, keadaan senyatanya dari kaidah-kaidah ini ajallu, terlalu mulia, terlalu agung jika dibandingkan dengan deskripsi dan penggambarannya. Fa'inah, karena kaidah-kaidah ini membuka bagi seorang hamba cara-cara penafsiran dan metode pemahaman andilahi untuk memahami apa yang Allah inginkan. Ma yu'inu ala kasimna tafasir al-haliyah fi hadil bu'us an-nafiyah. Yang ini membantu ala kasimna tafasir haliyah, membantu banyak buku-buku tafsir yang ada saat ini fi hadil bu'us an-nafiyah, dalam pembahasan-pembahasan yang bermanfaat. Maka orang akan terbantu untuk memahami buku-buku tafsir dan memahami dan sangat membantu untuk bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan beliau katakan manfaat besar, manfaat real, manfaat nyata dari kaidah-kaidah ini itu terlalu agung daripada tidak bisa digambarkan. Tidak aja. Makbaruha ajalu min wasfiha. Manfaat real dari kaidah, pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini terlalu agung untuk bisa digambarkan. Artinya tidak bisa digambarkan dengan sempurna. Orang akan kehabisan kata untuk bagaimana mengungkapkan penting dan sangat manfaatnya kaidah-kaidah ini. Arjullah, aku berharap kepada Allah dan aku meminta kepada Allah agar Allah selesaikan apa yang kami inginkan untuk kami datangkan. Maka nampaknya penulis menulis mukadimah ini dan ketika beliau menulis mukadimah, beliau belum menyelesaikan penulisan kitab Waidul Hisan. Karena penulisan mukadimah itu ada dua cara. Ada orang nulis sampai selesai baru nulis mukadimah. Ada orang ya nulis buku ya dari mukadimah, kemudian bab 1 dan seterusnya. Nampaknya buku Kuwait tulisan ini penulisannya adalah model yang kedua, dari mukadimah kemudian seterusnya dan selanjutnya. Oleh karena itu beliau katakan, aku berharap dan minta kepada Allah agar Allah selesaikan apa yang kami inginkan, apa kami maksudkan untuk kami datangkan dalam buku ini, kaedah-kaedah yang ingin dibawakan dalam buku ini. Dan semoga Allah yaftah lana, memberikan ilham kepada kami, min khuzaini, judi dari simpanan kedermawanannya dan kemurahannya yang menjadi sebab ilwusul sampai kepada ilmu yang manfaat dan petunjuk yang sempurna. Ketelah balasannya, ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, ya, dan yang paling utama dan paling wajib dan paling Allah cintai. Karena Allah memerintahkan untuk merenungkan kitabnya yaitu Al-Quran dan memikirkan maknanya dan mengambil hidayah, menangkap hidayah dengan ayat-ayatnya. Dan Allah menyanjung orang-orang yang melakukan hal tersebut, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang seperti itu, merenungkan dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Allah letakkan pada kedudukan yang paling tinggi, dan Allah janjikan untuk mereka pemberian yang paling luhur. Maka seandainya seorang hamba itu menghabiskan umurnya, jawahir yang usianya, yang statusnya adalah bagaikan permata, jawahir, fi adal fani, untuk menekuni cabang ilmu ini, maka itu tidaklah banyak, fi jambi, jika dibandingkan, mahwa afdolul matalib, ilmu yang dia pelajari, yang merupakan afdolul matalib, yang diinginkan, yang paling utama, cita-cita yang paling utama, wa'adhamul maqasid, dan maksud yang paling agung, wal aslul usul kulliha, dan merupakan kaedahnya kaedah, atau sumbernya kaedah. Al-Quran adalah sumbernya kaedah, dan semua kaedah yang bertentangan dengan dalil itu bukan kaedah. Dan dari ayat Quran dan dari hadis Nabi, maka muncullah kaedah. Wa kaidah atau asas din, dan merupakan kaidah bagi pondasi agama, dan merupakan sebab kebaikan perkara agama dunia dan akhirat. Wa kana hayatul abdi, dan adalah kehidupan seorang hamba itu penuh dengan hidayah, kebaikan dan rahmat, kehidupannya menyenangkan, wal baqiyatus salihat, dan baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat maknanya adalah amal saleh. Maka penuh dengan amal soleh, karena amal soleh itu akan baki, akan kekal, kan? Kekal, akan baki. Karena dengan amal soleh itu, maka seorang akan mendapatkan kenikmatan surga, kenikmatan yang menyenangkan di akhirat. Karena soal an, maka kita mulai saat ini dengan menyebutkan kaidah dan dhabit ala wajib ijaz dalam bentuk ringkas yang terwujud dengannya maksud. Di anna idan fataha lil abdi albab, maka jika pintu telah terbuka untuk seorang hamba dan telah terhampar kaedah bagi seorang hamba, watadaraba minha, dan telah terlatih dengan kaedah-kaedah tersebut dengan beberapa contoh yang memperjelasnya, yang memperjelas kaedah, watubayin, dan menjelaskan jalannya kaedah dan metode kaedah, lam yahtat, maka seorang hamba tidaklah perlu pada ziyadatil basti, penjelasan tambahan, wa kasrati tafasil, dan banyaknya rincian. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pada kita bantuannya, kelembutannya, dan taufiknya, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan orang-orang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk dengan anugerah dan kemurahannya. Maka beliau sampaikan bahasanya, metode yang akan beliau akan beliau gunakan adalah metode ringkas. Tidak akan memberikan uraian yang panjang lebar. Demikian pula beliau akan berikan untuk masing-masing kaidah contoh. Contoh secukupnya, tidak banyak-banyak. Yang penting orang itu paham. Kalau orang itu paham, tidak perlu contoh banyak-banyak. Yang pertama adalah tentang cara belajar Al-Quran atau belajar tafsir Al-Quran. Kuluman salakat tarikan, semua orang yang menempuh satu jalan dan melakukan satu aktivitas, dan dia melakukan aktivitas tersebut min abwabihi, melalui pintu-pintunya, melalui prosedurnya, waturki, dan jalur-jalurnya yang akan mengantarkan kepada kepada maksudnya, maka orang semacam ini akan beruntung dan akan berhasil. Maka siapakah orang yang berhasil? Orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Itulah orang yang berhasil dalam semua perkara. Dalam semua perkara, kalau dia menjalin prosedur dengan baik, aturan main dengan baik, norma yang harus diperhatikan dengan baik, maka orang itu akan sukses dalam semua usahanya. Maka ketika seorang mau belajar ilmu agama, maka dalam belajar ilmu agama terdapat prosedur. Bagaimanakah cara belajar yang baik? Ini ditempuh, maka insya Allah orang akan berhasil. Orang mau membuat kue, maka ada cara, ya, ada di buku menu itu ada bahan dan ada cara. Nah, caranya di tahapan demi tahapannya diikuti dengan baik, insya Allah akan maka kue yang mau dibuat insya Allah akan jadi. Namun kalau orang itu malah sok pinter padahal dia gak pinter, wah ini kok bikin kue kayak gini, kok harus begini, habis itu begini, wah ini kelamaan, tak cut sajalah, tak potong saja, boleh jadi malah amburadul. Maka orang itu akan berhasil dalam apa yang dia inginkan ketika dia mempelajari dulu prosedurnya. Oh saya mau begini, prosedurnya apa? Oh begini. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan hal itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tulbuyuta min abwabiha, maka datangilah rumah dari pintu-pintunya. Di tafsir Jalalain, waktu buitan min abwabiha fil ihram ka ghairihi, maka datangilah rumah-rumah itu min abwabiha, masukilah rumah melalui pintunya ketika dalam kondisi ihram atau yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka punya anggapan kalau dalam kondisi ihram, ya, kalau dalam kondisi ihram, maka orang tidak boleh masuk rumah lewat pintu. Dia masuk rumah lewat atas, maka dia perlu tangga. Dia harus cari tangga, ya, maka dia naik nanti ke atas, dan baru loncat atau pakai tangga lagi, ya, kemudian masuk. Kalau kondisi normal, tidak dalam kondisi ihram, maka masuk rumah lewat pintu. Kalau dalam kondisi ihram, orang jahiliyah punya tradisi tidak boleh masuk rumah ketika dalam kondisi ihram, masih dalam kondisi ihram tidak boleh masuk rumah lewat pintu, harus lewat jalur lain. Maka Allah batalkan tradisi jahiliyah ini dengan Allah katakan waqtul buita min abwabiha, maka datangilah rumah itu dari pintunya. Maka dari ayat ini Syaikh Sa'di membuat kesimpulan yang lebih umum. Maka datanglah rumah segala perkara, rumah ilmu atau rumah yang lainnya melalui pintunya. Maka jika orang ingin berhasil dalam ilmu din misalnya, maka hendaklah dia mendatangi rumah ilmu agama itu dengan pintunya. Maka hendaklah ketika orang mau belajar agama, maka adalah dia belajar melalui aturan main, kiat-kiat, ya, adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama bagi orang yang hendak belajar agama. Wakulama agumal matlub, maka ketika yang diinginkan itu semakin agung, ta'akada hadal amru, maka perkara ini semakin ditekankan. Wata'ayan al-basu atam, maka menjadi satu keniscayaan melakukan penelitian yang sempurna an amsali wa ahsani turuq, tentang metode amsal yang paling ideal dan yang paling bagus yang akan mengantarkan kepada maksud. Dan tidak dilakukan bahasanya mana nufihi, bahasanya apa yang sedang kita pelajari atau yang sedang kita bahas, yaitu tafsir, adalah ahamul umur, maka yang paling penting, paling agung dan paling mendasar. Oleh karena itu, maka karena adalah perkara yang paling penting, maka sebuah keniscayaan kita harus mengadakan penelitian yang sempurna, yang lengkap untuk mengetahui bagaimanakah cara yang tepat belajar tafsir. Maka ketahuilah bahwasanya Al-Quran yang agung ini Allah turunkan untuk sebagai hidayah untuk makhluk dan sebagai pembimbing yang akan membimbing seluruh makhluk. Dan sesungguhnya Al-Quran itu di setiap zaman, di setiap waktu dan zaman membimbing dan mengarahkan kepada perkara yang paling terbaik dan paling lurus. Sebagaimana firman Allah, inna hadzal Qur'an, sunnya Al-Quran ini menunjukkan kepada lillati ya aqwam, pada jalan yang paling lurus. Maka Al-Quran adalah kitabul hidayah. Al-Quran adalah kitabul hidayah. Al-Quran pada asalnya bukanlah buku sejarah, namun kitabul hidayah. Oleh karena itu, kalau dalam Al-Quran terdapat kisah, maka kisah yang dibawakan adalah kisah yang petikan kisah yang di dalamnya terdapat hidayah. Oleh karena itu, potongan kisah yang tidak ada padanya hidayah tidak mendapatkan penekanan oleh Al-Quran. Misalnya Ashabul Kahfi, namanya siapa saja, ini tidak ada di sana hidayah. Mereka itu tinggal di mana, apakah benar klaim orang Yordania kalau di Yordan itu ada gua Ashabul Kahfi. Allah tidak bahas secara detail mereka itu hidup di waktu kapan. Ini hal-hal yang tidak ada di sana hidayah. Maka anjingnya itu umurnya berapa, ya, setengah tahun, setahun, apa-apa. Ini tidak ada hidayah di sana. Karena Al-Quran dalam kitab hidayah, maka hal-hal semacam ini tidak dibahas. Karena itu bukan maksud. Dan Al-Quran bukanlah buku IPA, ya, bukan pula buku astronomi. Oleh karena itu pembahasan tentang astronomi, pembahasan tentang bintang, maka diambil yang secukupnya saja, yang dengan itu akan jadi sebab hidayah. Jika Al-Quran bahas tentang masalah alam, ya, maka dibahas secukupnya yang di situ terkandung hidayah. Yang dinilai tidak mengandung hidayah, namun itu perkara detail dalam masalah ini, maka terserah manusia untuk meneliti dan mengkajinya. Fa'ala nasi, maka jadi kewajiban manusia untuk ia telaka mempelajari makna firman Allah sebagaimana para sahabat mempelajarinya. Bagaimanakah para sahabat belajar tafsir Al-Quran? Maka mereka para sahabat jika membaca 10 ayat Al-Quran atau kurang atau lebih, maka mereka tidak akan berpindah kepada ayat berikutnya sampai mereka mengetahui kandungan ayat-ayat yang telah dibaca, kandungan iman, kandungan ilmu dan amal dalam ayat-ayat yang dibaca. Lalu mereka menerapkan kandungan tersebut kepada kondisi real. Maka mereka meyakini berita yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, dan mereka tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Al-Quran. Wa yadkhuluna fiha, dan mereka masukkan ke dalam kandungan Al-Quran semua yang mereka saksikan dari berbagai kejadian, wal waqa'i, dan peristiwa, al-mawjudah bihim, yang terjadi, yang mereka alami atau dialami oleh orang lain. Maka ketika mereka mengalami satu peristiwa, maka mereka cocokkan dengan Al-Quran apa yang harus saya lakukan berdasarkan bimbingan Al-Quran dalam peristiwa semacam ini. Demikian juga peristiwa yang dialami oleh orang lain. Wa yuhasibuna anfusahum, dan mereka menghisab, mengkoreksi diri mereka sendiri, apakah mereka telah melaksanakan kandungan Al-Quran ataukah mereka adalah orang-orang yang mengkosongkan diri dari kandungan Al-Quran alias tidak mengamalkannya. Dan mereka mengkoreksi diri, kaifa tariq ila tsabat, bagaimanakah cara jalan untuk bisa tegar melakukan hal-hal yang manfaat, wa ijati mana qasa minha, ketika mereka jumpai dirinya adalah orang yang telah melaksanakan perintah dan menjadi larangan, maka mereka mengkoreksi dirinya dengan mengatakan gimana kiat supaya tegar bisa tetap melaksanakan perintah menjadi larangan. Ketika mereka lihat dirinya adalah orang yang melanggar sebagian perintah dan larangan, maka mereka memikirkan bagaimanakah ijab mana qasa minha untuk mewujudkan kekurangan yang ada pada dirinya. Ada kekurangan, belum melaksanakan perintah A dan perintah B. Maka yang mereka pikirkan, bagaimanakah saya bisa menutupi kekurangan ini. Wakai fatakhalus minal murid umur dara, dan mereka juga melakukan hisab terhadap diri mereka sendiri, memikirkan bagaimanakah cara supaya terbebas dari perkara yang berbahaya, yaitu menerjang hal-hal yang haram. Maka ringkasnya mereka yahtadu nabi ulumihi, mereka mendapatkan hidayah dengan ilmu-ilmu Al-Quran, dan mereka berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa ya'lamuna, dan mereka meyakini annahu, bahwasanya Al-Quran adalah khitabun, bagaikan sebuah surat, adalah surat min alamil ghaibi wa syahadah, dari Allah zat yang mutahal yang gaib dan yang nampak, muwajjahun ilaihim, ini adalah sebuah surat ditujukan kepada mereka, dan mereka dituntut untuk mengetahui makna isi surat tersebut dan mengamalkan kandungannya. Maka siapa yang menempuh jalan ini dalam belajar tafsir Al-Quran yang telah ditempuh oleh para sahabat, wajadda wajtahada, dan dia sungguh-sungguh dan rajin untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka baginya pintu yang sangat-sangat penting dari tentang ilmu tafsir, dan akan semakin kuatlah pengetahuannya dan semakin bertambahlah ilmunya, dan dia akan merasa cukup dengan metode ini sehingga tidak membutuhkan kasratit takalufat, berbagai pemaksaan diri yang sangat-sangat banyak, dan berbagai penelitian eksternal. Khususan dan terlebih lagi jika dia telah mengambil ilmu tentang bahasa Arab janiban qawiyan, dengan kadar yang cukup kuat, dengan kadar yang cukup banyak, dan dia memiliki ilmam, penguasaan dan perhatian dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kekasihnya dan para musuh-musuhnya, maka ini adalah akbar aunin, faktor pembantu yang sangat-sangat penting untuk terwujudnya hadal matlab, keinginan dan cita-cita ini. Dan jika alimal al-abdu, seorang hamba itu yakin bahwasanya Al-Quran di dalamnya terdapat penjelasan untuk segala sesuatu, dan Al-Quran itu adalah kafilun menjamin bijami'il masalih, menjamin untuk terpenuhnya berbagai maslahat dan menjelaskan berbagai maslahat dan mendorong untuk berbagai hal yang manfaat dan melarang hal-hal yang berbahaya, bahkan seluruh hal yang berbahaya, dan dia jadikan kaidah ini ada di antara dua matanya lalu dia terapkan dalam semua kasus wahadisin dan kejadian yang terjadi, baik kejadian tersebut sabiqin telah terjadi atau lahiqin akan terjadi, dhahawalahu, maka akan nampak padanya adhuma mawqi'iha, betapa besar kedudukan kaidah ini dan sangat banyak manfaatnya dan sangat banyak buahnya. Ya, maka beliau menyebutkan bagaimanakah cara yang benar untuk belajar tafsir. Yang pertama menempuh jalan tadi, jalan sahabat, yaitu belajar tafsir untuk niat beramal. Belajar Quran niatannya adalah untuk mengamalkan isi Al-Quran, bukan sekedar menambah wawasan, menambah pengetahuan. Oh begitu toh, oh ya seperti ini, bukan demikian. Bukan belajar bukan untuk menambah maklumat, menambah info, namun niatnya adalah amal. Inilah jalan sahabat. Kemudian berikutnya orang yang bersungguh-sungguh untuk mentadaburi firman Allah. Kemudian ditambah memiliki kemampuan bahasa Arab yang lumayan. Dan keempat, dan banyak membaca dan perhatian dengan perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seorang itu ada padanya empat hal ini, niat yang benar dalam belajar tafsir Quran, kemudian kesungguhan, kerajinan untuk tadabur dan merenungkan ayat Al-Quran, kemudian yang ketiga punya pengetahuan bahasa Arab yang lumayan, kemudian perhatian, punya perhatian yang besar dengan sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah fakta-fakta yang sangat membantu untuk supaya seorang itu bisa punya penguasaan yang baik terhadap tafsir Al-Quran. Ini cara yang benar untuk belajar tafsir Al-Quran. Kemudian wayultahaku dan disamakan bihadil kaidah dengan kaidah di atas, kaidah berikut ini. Maka di paragraf sebelumnya telah disampaikan kaidah tentang isi Al-Quran. Bahasanya Al-Quran itu menjelaskan dan mendorong manusia untuk mewujudkan manfaat, untuk mewujudkan maslahat, dan melarang dari segala hal yang berbahaya. Ini kaidah. Maka kaidahnya adalah bahasanya ajaran Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat dan mencegah madharat, mencegah mafsadah. Litahqiqil masalih wa dar'il mafasid. Maka ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Al-Quran itu tujuannya adalah bagaimana terwujudnya maslahat untuk hamba dan tercegahnya berbagai bentuk bahaya untuk hamba dan manusia. Ini wajib untuk diyakini. Setiap muslim berkeyakinan bahasanya semua yang Allah perintahkan itu hanyalah manfaat untuk hamba, dan semua hal yang dilarang oleh Allah itu tidak lain dan tidaklah bukan kecuali membahayakan bagi kita manusia. Dan bagaimanakah setelah orang itu faham kaidah ini, maka setelah orang itu faham kaidah ini, maka hendaklah kaidah ini diletakkan di depan matanya, dan hendaklah dia menganalisis peristiwa dan realita di masyarakat dengan menimbang kaidah ini. Maka dia akan nampak baginya betapa pentingnya kaidah ini dan benarnya kaidah ini. Maka dia berkeyakinan bahasanya perintah Allah, Allah hanya menginginkan untuk manusia terwujudnya maslahat dan tercegahnya bahaya dengan berbagai perintah dan larangan. Maka segala yang Allah perintahkan itu adalah hal yang manfaat untuk hamba, dan segala yang Allah larang, zina atau yang lainnya, mendekati zina, maka ini hanyalah hal yang berbahaya untuk hamba. Maka kemudian dia melihat hendaknya kaidah ini diterapkan di realita. Ketika ada peristiwa, maka dianalisis dengan kaidah ini. Maka ketika dia dilihat sekelilingnya betapa banyak orang yang menderita karena misalnya HIV, karena AIDS, yang ini adalah karena zina, maka dia akan mengetahui benarnya kaidah, dan benarnya kaidah yang telah dia fahami bahasanya Al-Quran hanya, dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah melarang hal-hal yang berbahaya. Ini di antara bukti bahayanya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang sangat penting, kaidah bahasanya syariat itu datang untuk mewujudkan maslahat dan mencegah bahaya adalah kaidah yang sangat penting yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kemudian disamakan dengan kaidah di atas tentang pentingnya adalah kaidah berikutnya, kaidah yang kedua yang ini telah kita baca dan kita pelajari di Usulun fi Tafsir. Al-ibratu bimil alfadhi la bi khususil asbabi. Bahwasanya kesimpulan hukum yang diambil dari ayat Al-Qur'an itu menggunakan berdasarkan redaksi ayat yang bersifat umum dan tidak menimbang sebab yang bersifat khusus. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar. Maka ayat ini konteksnya dan bicaranya berkaitan dengan masalah aturan perceraian. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berdasarkan konteks dan kaitannya, maka kita katakan berang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dalam masalah perceraian, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar bagi permasalahannya. Ini kalau kita melihat konteks, namun kesimpulan itu kita ambil dari redaksi yang bersifat umum. Maka kita katakan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar untuk permasalahannya. Semua orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi qaidatun nafi'atun jiddan, adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Dengan memperhatikan kaidah ini, maka seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan ilmu yang banyak. Dengan melalaikan kaidah ini atau tidak memperhatikannya, maka akan hilang darinya ilmu yang banyak dan dia akan terjatuh dalam kesalahan dan dalam kebimbangan. Wa hadzal asl, dan kaidah ini ittafaqu alaihi, disepakati oleh al-muhaqqiquna min ahli al-usul, para ulama peneliti min ahli al-usul, dari ulama usul fikih dan yang lainnya. Fama ta'aita, maka jika engkau memperhatikan kaidah di atas, arafta, maka engkau mengetahui bahasanya apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir tentang sababun nuzul. Maka fungsi para ahli tafsir membawakan sababun nuzul, fungsinya adalah innama hiya amsilatu tawdih amsilatun tuwaddihul alfadha. Fungsi para ulama ahli tafsir membawakan sababun nuzul itu adalah untuk memberikan contoh yang memperjelas maksud lafaz, supaya orang itu faham maksud lafaz dengan baik. Ini loh contohnya. Nah, semisal dengan contoh ini kiaskanlah. Maka masukkanlah ke dalam ayat ini kasus-kasus yang semisal dengan contoh ini. Walaisat al-alfadhu maksuratan alaiha, dan tidaklah redaksi atau lafaz ayat itu terbatas pada sababun nuzul. Sebelumnya tadi disampaikan oleh penulis bahwasanya kaidah ini disepakati, namun beliau tidak mengatakan disepakati oleh semua ulama, namun disepakati oleh al-muhaqqiquna min ahli al-usul. Supaya kita tidak salah faham dengan kalimat ini, maka perlu diketahui bahwasanya Tidak ada ulama yang berpendapat bahwasanya ayat Al-Quran hanya hanya berlaku untuk zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ulama yang mengatakan itu cuma berlaku, memiliki kaidah Al-Quran hanya berlaku untuk zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus untuk sekarang ayat zina, ayat dihar, ayat yang lainnya itu tidak berlaku. Karena ini ya terbatas untuk orang yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Cuma dan ulama sepakat, ya, ulama sepakat bahwasanya Al-Quran adalah hidayah untuk seluruh manusia. Namun bagaimanakah Al-Quran itu menjadi hidayah untuk seluruh manusia? Jalannya gimana? Apakah secara dengan lafaz maka otomatis ini redaksinya umum demikian maka inilah yang berlaku untuk seluruh zaman? Apakah ada cara yang lain? Maka setelah ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu hidayah untuk seluruh manusia, mereka berselisih pendapat tentang bagaimanakah Al-Quran ini menjadi hidayah untuk seluruh manusia. Maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, langsung kita ambil dari redaksi yang bersifat umum, ya, maka itu adalah hidayah untuk seluruh manusia. Kalau kita jumpai ayat bersifat umum, sudah kita tangkap redaksinya, maknanya berdasarkan lafaz, maka ini bersifat umum. Misalnya ada ayat wala tulku bi'idukum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Ini memiliki sebab nuzul. Sebab nuzulnya adalah kaum Ansar setelah mereka lama berjihad, mereka berpikir kita sudah lama berjihad, sekarang Islam sudah jaya. Kemarin kita telah berkorban-korban harta macam-macam demi Islam, demi perang untuk menegakkan agama Allah. Nah, sekarang Islam telah berjaya, sudah kita libur saja perang. Kita absen saja, kita menekuni harta kita kembangkan. Kemarin harta yang sudah kita belanjakan untuk fisabilillah, sekarang bagaimana kita kembangkan? Kita tinggalkan jihad. Sudah kita minta pensiun dini dari jihad, kita mau nekuni pertanian yang kemarin tidak terurus karena sibuk jihad, kita mau nekuni dagang kemarin sebagian duitnya modalnya untuk jihad, nah, sekarang kita mau kembangkan supaya tambah besar, kita libur, kita pensiun dari jihad. Maka itulah ayat ini. Maka redaksinya menunjukkan terlarangnya mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, memasukkan diri ke dalam kebinasaan, apapun bentuknya. Namun kalau berdasarkan sababun nuzul, maka kebinasaan adalah meninggalkan kewajiban. Maka janganlah kalian mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dalam bentuk meninggalkan kewajiban agama, kewajiban jihad. Nah maka ayat ini berlaku untuk seluruh manusia. Namun bagaimana cara berlakunya untuk seluruh manusia? Ulama muhaqqiqun mengatakan kita ambil langsung dari redaksinya bersifat umum. Jangan campakkan ke dalam kebinasaan. Maka semua hal yang menyampakkan diri ke dalam kebinasaan maka terlarang oleh ayat. Dan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan ini bersifat umum. Boleh jadi kebinasaan, mencapai di dalam kebinasaan dalam bentuk meninggalkan kewajiban, dalam bentuk menerjang yang larangan, yang haram, ataupun mencapai di dalam kebinasaan dalam bentuk mengkonsumsi makanan yang membahayakan tubuh, mengkonsumsi racun, atau yang lainnya, merokok, atau semisalnya. Pokoknya semua yang mencampakkan seseorang ke dalam kebinasaan, kehancuran, kematian, itu terlarang. Apapun bentuknya, baik itu meninggalkan kewajiban sebagaimana sababun nuzul, ataupun melanggar yang haram, ataupun karena melakukan hal-hal yang membahayakan diri, kebutuhan di jalan. Yang ini bisa mencapakan seorang ke dalam kebinasaan dan dalam kematian. Ini pendapat al-muhaqqiqun min ahli al-usul. Pendapat yang kedua mengatakan cara hidayatul Quran untuk manusia itu ada dengan tariqatul qiyas. Pertama, ini sababun nuzul. Setelah kita tahu sababun nuzul, maka kita kiaskan dengan sababun nuzul segala masalah-masalah yang lain yang memiliki kesamaan illah dengan sababun nuzul. Maka dengan itu, maka ayat ini juga intinya apa? Nah, intinya apa? Intinya sama kan? Intinya sama. Hasilnya itu sama. Nah, ini untuk hidayah untuk seluruh manusia. Dan Al-Quran itu bukan hanya berlaku untuk manusia-manusia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kan itu. Nah, gimana jalannya Al-Quran ini menjadi hidayah untuk manusia? Ya. Maka sebagian ulama usul mengatakan jalurnya adalah qiyas dengan sababun nuzul. Untuk ayat-ayat yang memiliki sababun nuzul. Dan tidak banyak ayat yang memiliki sababun nuzul. Nah, maka itu qiyas dengan kasus yang ada dalam sababun nuzul. Dengan, maka dikiaskan dengan sababun nuzul, kasus-kasus peristiwa-peristiwa yang lain yang sama, yang memiliki kesamaan ilah. Sehingga misalnya ayat walatul kubaidukum la tahluka bukan hanya meninggalkan jihad, namun meninggalkan semua kewajiban. Meninggalkan semua kewajiban, maka itu adalah mencapakan di dalam kebinasaan. Karena sama-sama meninggalkan kewajiban. Ilahnya apa? Meninggalkan kewajiban. Maka semua bentuk meninggalkan kewajiban termasuk dalam ayat ini. Baik itu kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban dakwah, kewajiban berbakti pada orang tua, kewajiban jihad, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan semisal kewajiban belajar ilmu syar'i dan seterusnya. Maka siapa yang meninggalkan kewajiban saya tak ngajinya libur pensiun adalah ada maka ini sama dengan sahabat yang punya keinginan untuk pensiun jihad. Yes. Namun ulama muhaqqiqun tidak mengambil jalan ini. Mereka mengatakan hidayatul Quran untuk manusia adalah dengan menangkap lafaz yang bersifat umum. Ya, meskipun kaidah ini bukan ijma ulama, namun ijma atau ittifaq ulama muhaqqiqun min ahli usul, namun perlu diketahui bukan berarti ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu hanya terbatas untuk masa silam saja. Faqaluhu, maka perkataan para ahli tafsir bahwasanya nazalat fi kadza, ayat ini turun untuk kasus ini atau kasus itu, maknanya bahwasanya kasus ini adalah di antara perkara yang termasuk dalam ayat. Wa min jumlati, dan termasuk yang dimaksudkan oleh ayat. Fa inna, maka sesungguhnya Al-Qur'an sebagaimana penjelasan yang lewat, Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan hidayah untuk generasi awal umat ini yaitu para sahabat dan generasi akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungkan dan mentadabburi kitabnya. Maka jika kita mentadabburi redaksi ayat yang bersifat umum, maka kita bisa pahami bahasanya makna ayat tersebut mencakup banyak hal. Fali ayyi syai'in, maka karena alasan apakah kita keluarkan sebagian dari hal-hal ini, ma idkhaliha ma huwa misluha, namun kita masukkan hal-hal yang semisal dan semisal, kasus-kasus yang semisal dalam ayat ini. Maka di sini disampaikan dalil kaidah. Dalil kaidah ini adalah berdasarkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk tadabbur. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk mentadabburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Maka jika kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, kita jumpai ayat-ayat yang bersifat umum secara kaidah bahasa. Dalam kaidah bahasa, ini lafaz umum. Maka berarti dan Allah memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu Allah turunkan dengan bahasa Arab. maka setelah kita tadabburi dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa, maka ini redaksi yang bersifat umum, mencakup semua orang ya, yang tercakup. Maka berdasarkan itu, maka al-ifradu bi'umumi al-fadh. Walihat oleh karena itu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika engkau mendengar Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu, maka pasanglah pendengaranmu, maka itu boleh jadi kebaikan yang diperintahkan ataukah kejelekan yang dilarang. Ini adalah perkataan yang terkenal dari Ibnu Mas'ud tentang masalah ini, namun kata muhaqqiq dilihatkan oleh Ibnu Baruq, Damzu, dan yang lainnya, fi sanati inqita', di sananya terdapat keterputusan. Maka jika lewat padamu pada saat kau membaca Al-Quran berita tentang Allah dan berita tentang sifat-sifat kesempurnaan yang menjadi hak Allah dan sifat-sifat kekurangan yang harus disucikan dari Allah, fa'atsbit, maka tetapkanlah semua makna kesempurnaan yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan sucikanlah Allah dari semua sifat yang Allah mensucikan dirinya dari sifat tersebut. Dan jika Allah memberitakan tentang para utusannya dan kitab-kitabnya dan hari akhir dan semua perkara yang telah terjadi ataupun akan terjadi, maka hendaklah engkau menegaskan dalam hatimu dengan penegasan setegas-tegasnya yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasanya berita tersebut itu adalah berita yang benar sebagaimana hakikinya. Maka hal tersebut telah terjadi sebagaimana Allah beritakan. Bal huwa a'la anwa'il haqqi wa sidqi, bahkan berita yang Allah sampaikan adalah puncak tertinggi dari kebenaran dan kejujuran, yaitu kesesuaian dengan kenyataan. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar perkataannya dan beritanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amara bi syai'in, maka jika Allah merintahkan sesuatu, satu hal, nadarta ila ma'nahu, maka hendaklah anda memperhatikan makna hal yang Allah perintahkan dan apa saja yang termasuk dalam hal yang Allah perintahkan dan hal-hal yang tidak termasuk dalam apa yang Allah perintahkan, dan fahamilah bahasanya perintah tersebut ditujukan untuk semua umat Islam. Demikian pula larangan. Oleh karena itu, maka mengetahui batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya adalah sumber kebaikan dan keberuntungan, dan tidak mengetahui batasan-batasan Allah adalah sumber kejelekan dan sumber kelancangan. Maka memperhatikan kaidah ini adalah alat bantu yang sangat penting untuk mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan Al-Quran telah mengumpulkan makna-makna yang agung dan makna-makna yang sangat manfaat dan yang paling benar dengan lafaz yang sangat-sangat jelas dan lafaz yang sangat-sangat bagus. Allah berfirman, tidaklah mereka datang kepadamu bimasalin. Masalin di sini maknanya kurang lebih subuhat pemikiran, kecuali kami akan datangkan kebenaran dan sesuatu yang lebih bagus tafsirnya. Dan kaidah ini akan diperjelas dan dijelaskan dan yang sejalan dengan kaidah ini adalah kaidah yang ketiga. Maka karena al-ibratu bi umumil alfat, maka ketika kita mendapatkan perintah, maka ketika kita mendapatkan larangan, maka perhatikan apa yang dimaksudkan oleh larangan. Janganlah campakkan dirimu dalam kebinasaan. Maka apa yang dimaksud oleh Allah dengan kebinasaan? Maka setelah kita paham apa maknanya kebinasaan, apa yang Allah maksudkan, maka akan kita bisa membedakan mana yang masuk dalam larangan dan mana yang tidak masuk dalam larangan. Maka setelah kita tahu, maka kita bisa memahami ayat ini dengan lafaz yang bersifat umum. Maka ini pentingnya kita mengetahui hudud, batasan apa yang Allah turunkan, apa yang dimaksud dengan kebinasaan, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan Allah melarang janganlah kalian bunuh diri, apa yang dimaksud dengan bunuh diri, oh ya, semua bentuk hal yang menyebabkan kematian diri seseorang, maka ini tercakup dalam sini. Dan maka ayat ini menjadi larangan, dalil melarang semua bentuk perbuatan yang mengantarkan pada bunuh diri. Demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.